بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه ما بعد. هل يطرق؟ لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، وأيضا ما قال الحافظ العراقي في التقييد، ها؟ المبهم جديد، درس جديد فصل. نعم ini ditinggal aja ini. Nanti dibaca sendiri aja. Al-Mubham. Allah hafidhullah. Sani ashar. Al-Mubham. Qawluhu. Mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Al-Sharhu. هذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث في المنظومة، وأشار إليه ب و أي والثاني عشر من الأقسام هو قولهم حديث مبهم، وهو ما أي الإسناد أو المتن الذي فيه راوي لم يسم بالجزم أي مجهول. طيب، ومبهم ما فيه راوي لم يسم، هذا هو القسم الثانية عشرة من أقسام الحديث في المنظومة. Ini adalah jenis yang ke-12 ya. Dia mengisyaratkan pada jenis hadith ini biwa, dengan wa ay wa thaniya asyara min al-aqsam yang ke-12 dari al-aqsam. Wa qawluhum hadith, yaitu ucapan ahli hadith mengatakan hadithun mubhamun. Definisinya wa huwa ma ay al-isnadu aw al-matn. Ma di sini tafsirnya adalah al-isnad aw al-matn. Ya. Hadis yang sanadnya atau matannya. Yani sanad atau matan alladhi fihi rawin lam yusam. Sanad atau matan yang padanya ada rawi yang tidak disebut namanya. Bil jazmi, secara tegas, secara jelas, tidak disebut namanya secara tegas dan jelas. Ay majhul, yaitu majhul. Jika tidak disebut namanya secara jelas, berarti majhul. Ya, tidak diketahui, tidak dikenal. Na'am. Dari segi bahasa, tolong. Al-mubhamu lughatan ismu maf'ulin min al-ibhami ridul idahi. Secara bahasa, al-mubham adalah isim maf'ul dari al-ibham. Abhama. Yubhimu ibhaman. Mubhimun mubhaman. Na'am, mubham. Tamam? Ridul idah. Al-ibham adalah lawan dari antonim dari al-idah. Yani menyamarkan al-ibham berarti menyamarkan. Al-idah memperjelas. Jadi al-mubham yang disamarkan. Tamam? Ketika disamarkan jadi majhul. Tabi'a. Qala al-hafidh ibn al-athir al-mubhamatu al-masail al-mushkilatu ka'annaha al-mushkilatu. Al-mubhamatu al-masail al-mushkilatu ka'annaha أبهمت وأصمتت فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل. نعم. قال الحافظ ابن الأثير المبهمات، هل yang مبهم artinya المسائل المشكلة، مسألة yang berproblem, yang membingungkan. المشكلة artinya ما membuat bingung, menyisakan problem karena tidak jelas. Ka'annaha ubhimat, seakan-akan masalah-masalah itu disamarkan. Wa usmitat, didiamkan, tidak diperjelas. Falam yuj'al 'alaiha dalilun, maka tidak dijadikan atasnya suatu dalil. Wala ilaiha sabilun, dan tidak ada jalan, tidak dibuatkan jalan menuju perkara-perkara itu. Tidak ada dalil, ya. tidak dibuatkan dalil untuk bisa memperjelas masalah-masalah itu, tidak ada juga jalur, jalan untuk bisa memperjelasnya. Disamarkan, didiamkan. Jadi, muskilah. Jadi, ya, tersisa sebagai satu problem yang membingungkan. Baik. Itu dari segi bahasa. Naam, istilahan. Istilahan. Man ubhima ismuhu fil hadithi minar rijali wal nisa'i fi matnil hadithi aw fi sanadihi. Naam, secara istilah, dalam ilmu mustalah, man ubhima ismuhu fil hadithi, seseorang yang disamarkan namanya dalam hadis, minar rijali wan nisa, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, fi matnil hadith, di matan hadith aw fi sanad, atau di sanadnya. Jadi di matan hadith ada nama yang disamarkan, ya, diperjelas. Begitu pula di sanad. Nah, jadi bisa mubham itu, ya, orang yang disamarkan namanya itu di matan. Di matan ada orang yang tidak di, ada yang disamarkan yang mubham, atau di sanad mubhamnya. Nah, so, المبهم هو المعبر عنه عند بعض عند بعض أهل العلم بمجهول الذات. المبهم inilah yang diungkapkan, ya, oleh sebagian ahli ilmu dengan ungkapan majhulud dzat. Majhulud dzat, dihafalkan ini. Jadi al-mubham, ya, itu yang dibahasakan oleh sebagian ahli hadis dengan istilah majhulud dzati. Nah, majhulud dzat artinya dirinya tidak jelas, orangnya tidak jelas, mubham. Nah, qira. Wal kalamu fi ma yata'allaqu bi hukm al hadits al mubhami huwa munsharifun ila al ibham al warid fi al isnad kannahu al mu'assir. Baik. Pembahasan yang terkait dengan hukum hadis al-mubham tertuju pada mubham yang datang pada sanad, ya. Jadi pembahasan terkait dengan hukum hadis mubham, apa hukumnya, ya, dari segi kesahihan, kedhaifan, nah, itu tertuju pada mubham yang datang pada sanad. Li'annahul mu'assir, karena itu yang berefek. Jika ada mubham pada sanad, nah, itu berefek. Berefek. Nah, rawi ini dimubhamkan, berarti majhul dzat, tidak diketahui orangnya. Ini kan berefek. Ya, bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya jika tidak ada kejelasan dari jalur yang lain, dari sanad yang lain, riwayat yang lain. Jelas? Nah, beda dengan yang dimatan. Nah, saya akan datang. Qala al-Hafidz As-Sakhawi. Qala al-Hafidz As-Sakhawi fi tawdih wa ma'rifat al-mubhamati mimma fi asli sanad aw fil matni ka rajulin wa imra'atin wa huma muhimmani wa awwaluhuma ahammuhuma. Kata al-Hafidz As-Sakhawi, ya, tilmidh murid Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitab At-Tawdih. Pengetahuan tentang al-mubhamat yang terdapat di asal sanad atau di matan. Ya, rajul wa imra'ah, seperti dikatakan di asal sanad atau di matan, rajul hanya mengatakan rajul atau imro'ah, wanita, tidak disebut namanya. Kedua pembahasan ini, baik di asal sanad atau di matan, dua-duanya muhim. Wahuma muhimman. Ini al-mubham di asal sanad, al-musnad di al-mubham di matan, dua-duanya perkara yang penting. Wa awwaluhuma ahammuhuma, dan yang pertama dari keduanya, yaitu pembahasan mubham di aslus sanad, itu lebih penting. Itu yang paling penting. Lebih penting dibandingkan pembahasan mubham di matan. Naam. Qira. Lidza fa yatafarra'u al-qawlu fihi 'ala wajhayn. Al-wajh al-awwalu ay yakuna al-ibham أن يكون الإبهام في طبقة الصحابة رضي الله عنهم، كأن يقول الراوي التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. فنقول من المتقرر لدى أهل العلم والحق أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول كلهم بتعديل الله لهم. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. والذين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآية كثيرة والسنة كذلك. أي. Oleh karena ini kata Syekh, fayatafarra'ul qawlu fih ala wajhain, maka pembahasan ini bercabang jadi dua. Ya. Pembahasan ini bercabang menjadi dua sisi pembahasan. Nah, al-wajhul awal, sisi yang pertama, ayyakuna al-ibhamu fi tabaqati as-sahabah radhiyallahu anhum. Ibham itu ya, terjadi pada tabaqah, pada tingkatannya sahabat. Ya, pada levelnya sahabat. Sebetulnya rawi dari kalangan tabi'in, yakni seorang rawi tabi'i mengatakan pada hadis, haddatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan masih di aslu sanad kan? Iya. Iya, paham ya? Ini masih di sanad ini. Belum masuk matan kan? Nah, belum masuk matan. Matan itu setelahnya. Nah. Ini masih sanad ini. Jadi ibham ini terjadi di sanad sekarang. Tabi'i mengatakan haddatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang diibhamkan, yang disamarkan namanya, levelnya sahabat. Karena dia mengatakan pria, telah meriwayatkan hadis kepada saya, menyampaikan hadis kepada saya seorang pria dari sahabat. Berarti levelnya sahabat, tidak disebutkan namanya, mubham. Dan yang semisal dengan nyawa nahwi, rajul atau imro'ah. Nah, fanaqul, maka kita mengatakan, minal mutaqarriri lada ahli ilmu al-haq, merupakan hal yang sudah, ya, sudah baku gitu. Nah, di sisi ahlul ilmul haq, ya, sudah ditetapkan oleh mereka dan dibakukan oleh mereka menjadi satu kaidah. Nah, anna sahabata ridwanullah ta'ala alaihim udulun kulluhum bita'dilillahi lahum. Bahwasanya sahabat, ya, semoga Allah meridai mereka semua, mereka semuanya udul, mereka semuanya adil, terpercaya berdasarkan rekomendasi Allah Ta'ala terhadap mereka, rekomendasi mereka, memuji mereka sebagai orang-orang yang adil. Jadi artinya apa? Meskipun mubham, tidak diketahui namanya, yang penting dipastikan dia sahabat. Nah, yang dimubhamkan itu level sahabat, ya, tidak diketahui namanya enggak masalah, siapa namanya, yang penting dia sahabat. Maka mesti adil diterima riwayat itu. Nah, di sini disebutkan dua ayat dalam Al-Qur'an rekomendasi Allah kepada mereka. Na'am, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Para pendahulu awal, generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha tahtahal anhar khalidina fi abada, Allah siapkan buat mereka surga, surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kekal di dalamnya selamanya. Dari al-fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Yang ini dalam surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang kedua surat Al-Hasyr ayat 8. Lilfuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa ahlihim yabtaghuna fadlan min Allah ridwana wa yansuruna Allah rasulah. Untuk yani harta fai, ya. Fai itu untuk orang-orang fakir miskin dari kaum muhajirin yang mereka telah terusir dari negeri-negeri mereka, dari Makkah, yang meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha Allah, yang suruh Allah Rasul, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Dan ayat-ayat dalam hal ini banyak, ya, sunnah, hadis-hadis juga banyak. Nah, bal la yakadu yaqlu musannafun fi i'tiqadi ahli sunnah wal jama'ah الطائفة المنصورة لا ويقرر هذه المسألة تقريرا بينا ظاهرا. Bahkan ya, tidak pernah luput suatu musannaf, karya tulis yang dikarang membahas tentang akidah lisanul jamaah, ya, yang merupakan al-taifah al-mansurah, kecuali mesti kitab itu mentakrir, menetapkan masalah ini, ya, dengan penjelasan yang jelas tentang udulnya, adilnya seluruh sahabat. Nah, ilahuna barakallahu fikum. Syekh akan menukil setelah ini salah satu keterangan tersebut. Nah, dari Al-Hafiz Al-Khati Al-Baghdadi tentang keadilannya para sahabat, terpercayanya mereka dalam riwayatan. Nah, kita baca insyaAllah nanti sore. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah.